performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Harumba. everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Boom, shakalaka boom boom boom. Adakah aku menjauhimu setelah ku tahu kau luahkan cinta ini tahun dari semua jenis. Bodohnya aku yang mengenalmu aku menjauhimu setelah ku tahu kau akan cinta ini tahun dari semua jenis. Bodohnya aku yang mengenalmu Terima kasih. 2, 1, jump. I'm not afraid.

Bye. Opus Remix. Bagaimana kabarmu, kasih? Sekian-sekian I'm not afraid to die. nungguinnya. party tonight. Performance by DJ Opus in the end. Thank you. performance by DJ Opus Remix. Tentang itu party tonight, performance by DJ Opus Remix.